أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يقول تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. Maka apabila kami menimpakan kepada manusia rahmat, rahmat Allah, setelah mereka ditimpa kesusahan, musibah, nah, kemudian kami berikan kesehatan setelah sakit, kekayaan setelah kemiskinan, keamanan setelah ketakutan. Nasau ma asabahum min ad-dharra. Mereka melupakan dari kesusahan tersebut dan mereka tidak mau bersyukur kepada Allah di masa lapang. Alam yashkurullah ala raha wa rahmah. Dan mereka tidak mau bersyukur kepada Allah ketika diberikan rahmat dan diberikan kelapangan oleh Allah. Bahkan manusia selalu di atas enam tughyan, berlebihan, melampaui batas, kezaliman, makar mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا. Mereka selalu membuat makar terhadap ayat-ayat kami. أَيْ يَسْعَوْنَ بِالْبَاطِلِ يُبْتِلُ بِهِ الْحَقِّ. Selalu berbuat kebatilan untuk mengalahkan al-haq. قُلْ katakanlah wahai Muhammad, اللَّهُ أَسْرَى مَكْرًا. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat membuat makar, tipu daya. Innal makra sayyi la yahiku illa bi ahli. Makar yang buruk tidak akan kembali kepada kecuali kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Kembali kepada mereka dan nam tidak akan selamat kepada mereka. Bal tuktabul malaika alaihim ma ya'lamun. Wa yasihillahu alaihim thumma yajzihim Allah alaihi awfaral jazaa. Wallahu a'lam bissawab.